Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di pagi hari ini kita mengawali aktivitas dengan amal soleh yang sangat-sangat luar biasa. Ya, diawali dengan sholat subuh berjamaah, di mana orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah itu berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita menjadi orang kaya pagi hari ini, karena dua rakaat sebelum sholat subuh, jadi qobliyah subuh, itu dikatakan Rasul, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Cuman seperti kemarin sudah saya sebutkan, yang namanya pahala sesuatu yang gaib. Ya, coba kalau memang betul-betul pahala itu ketok gitu ya, kelihatan misalnya. Wah, orang masjid ini enggak akan muat. Enggak akan muat. Penuh. Mungkin orang antri. Ya. Nah, maka di sini keimanan kita yang memegang peranan dalam melakukan aktivitas-aktivitas kita. Kemudian kita mengawali juga aktivitas setelah sholat subuh dengan menuntut ilmu syar'i. Ya. Ini amalan yang sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan istiqamah kepada kita, sehingga kita nanti menghadap Allah Ta'ala di atas amal kebaikan yang kita inginkan. Kemudian jamaah yang saya muliakan, kita melanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan prinsip-prinsip dakwah yang dilakukan oleh para sahabat dan tiga generasi terbaik, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kita masuk di pembahasan berkaitan dengan orang yang didakwai. Ya, ada empat kemarin, yaitu seorang da'i harus memperhatikan perbedaan antara dakwah kepada kaum muslimin dan kepada non-muslim. Kemudian yang kedua, harus memperhatikan antara dakwah kepada orang yang jahil, orang yang belum mengerti, dengan mendakwai orang yang ngeyel, pengikut hawa nafsu. Yang ketiga, memahami perbedaan antara dakwah kepada penguasa dan kepada rakyat. Dan yang keempat, seorang dai harus betul-betul memperhatikan, ya, perbedaan yang terkait dengan apa? Kondisi kejiwaan, kemudian kekuatan, umur, kedudukan, ya, dan yang lainnya. Karena hal ini akan sangat-sangat penting sekali. Ya. Karena nanti berkaitan dengan apa? Metode dakwah yang akan kita terapkan di dalam mendakwai mereka. Yang jelas, mendakwai orang-orang itu beda satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin menggunakan metode yang sama. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ut'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia, perintahkan manusia untuk taat kepada Allah dengan apa? Ya, bil hikmah. Yang kedua dengan apa? Mau'idhah hasanah, dengan cara yang nasihat yang baik. Kemudian yang ketiga, bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Ayat ini menunjukkan bahwa di dalam mendakwai orang itu menggunakan cara yang berbeda, metode yang tidak sama, disesuaikan dengan siapa yang dihadapi. Ya, para ulama menjelaskan misalnya metode hikmah. Metode hikmah itu adalah apa? Seorang da'i menjelaskan, ini yang benar, ini yang salah, berdasarkan nas Alkitab wa sunnah. Ini tentu ditujukan kepada orang-orang yang memang mencari kebenaran. Ya. Bukan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Bahwa kalau pengikut hawa nafsu, oh dia sudah ngerti yang benar itu ini, yang salah ini. Cuman dia kalah dengan nafsunya kan. Sehingga enggak pas kalau sekedar diberitahu, oh ini yang benar dan yang salah. Ya kan? Kemudian nasihat yang baik. Ada terhib dan terhib. Ini kepada orang yang sudah mengerti. Tetapi dia kalah dengan syahwatnya, hawa nafsunya. Kemudian ada juga tipe orang pembangkang. Ya, tukang ngeyel bahasa saya. Ya. Makanya ini tidak cukup dengan apa? Dan sekedar diberitahu yang benar ini, yang salah ini. Tidak cukup sekedar dinasihati. Tapi harus dibantah. Karena dia punya tadi kerancuan dalam berpikir. Nah, ini contoh saja. Maka ayat ini yang mendasari kita dalam pembahasan kita. Nah, kita sekarang yang pertama, bahwa seorang dai harus memperhatikan perbedaan antara dakwah kepada kaum muslimin dengan non muslim. Ya. Hal itu ya dari sisi apa? Metode yang digunakan untuk mendakwai seorang muslim itu tidak sama dengan yang digunakan untuk mendakwai orang kafir. Ya. Di mana telah diketahui bersama bahwa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditujukan kepada seluruh manusia. Baik mukmin maupun kafir. Nah, sehingga otomatis ya, dua golongan ini membutuhkan metode dan cara yang berbeda di dalam mendakwai keduanya. Nah, kemudian secara umum dakwah itu diprioritaskan kepada tauhid yang merupakan pokok dari semua perkara. Di mana semua amalan tidak diterima kecuali dengan at-tauhid. Nah. Sehingga kita dapati seluruh para nabi dan rasul itu memulai dakwahnya dengan perkara tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut tauhid. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasul, yang semua rasul mengatakan hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan menjauhi tauhid. Kemudian dirinci dalam kisah-kisah para rasul. Sebagaimana Allah ceritakan di surat Al-A'raf misalnya. Bagaimana Allah menceritakan dakwahnya Nuh alaihissalam, Hud, Saleh, Su'aib, dan yang lainnya. Alaihim salatu wassalam. Semua mengawali dakwah dengan tauhid. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada sesembahan yang benar untuk kalian kecuali dia. Maka dakwah kepada orang kafir itu diutamakan kepada tauhid pertama kalinya. Beda kan kalau misalnya ini kalau sudah muslim, tentu dakwahnya tidak dimulai dari tauhid lagi. Ya kan? Sudah bisa masalah lain. Tapi untuk kepada orang kafir, dakwah itu harus dimulai dari tauhid terlebih dahulu. Harus. Ya. Sehingga perhatikan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu ke Yaman. Apa pesan beliau? Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi kaum dari kalangan ahlul kitab. Orang kafir. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila wahidullah. Hendaknya yang pertama kamu serukan kepada mereka, yang kamu perintahkan kepada ahlul kitab pertama kali apa? Ajak mereka untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Ya. Atau dalam Raja Alis benar Pak. Perintahkan mereka untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Maka di poin ini ada beberapa perkara yang harus diperhatikan oleh seorang da'i di dalam mendakwai orang kafir. Pertama tadi apa? Mendahulukan tauhid. Jadi pesannya Rasulullah kepada Mu'adz. Yang pertama kamu serukan, kamu perintahkan kepada mereka ahlul kitab. Itu apa? Ajak mereka untuk mengucapkan syahadat. Ajak mereka untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Fa'inhum atau kalidhalik fa'alimhum anallah ftarad alaihim khams salawatin fi kulli yawm wa laila. Nah baru, kalau mereka mau menerima tauhid ini, beritahukan kepada mereka sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 kali sehari semalam. Fa'inhum atau kalidhalik fa'alim anallah ftarad alaihim sadaqata. Tukhadu min ajniyahim faturadu ala fukaraihim. Kalau mereka mau menerima sholat, beritahukan kepada mereka Allah mewajibkan zakat. Jadi ada tahapan-tahapan dalam mendakwai orang kafir. Ya. Kemudian perkara kedua yang harus diperhatikan oleh seorang da'i di dalam mendakwai orang kafir, itu apa? Menyodorkan kenyataan kepada orang kafir dengan argumen dan bukti yang kuat serta perumpamaan yang tepat yang menunjukkan bahwa sesembahan mereka itu sangat rendah dan lemah. Jadi seorang dai harus bisa menunjukkan kenyataan bahwa apa yang mereka sembah selain Allah itu tidak ada apa-apanya. Argumen, baik dalil akal maupun kenyataan gitu loh. Sering kalau misalnya kita di Solo misalnya, ya, kan banyak masyarakat yang menyembah Kiai Slamet Kebu itu. Ya kalau malam satu suro itu kan mereka ngalap berkahnya Kiai Slamet, ya letongnya Kiai Slamet itu. Maka Kita terangkan buktinya apa sih hebatnya Kiai Slamet. Pong dia kecemplung sumur gak bisa keluar kok. Coba. Nah kalau kamu kecemplung sumur, kira-kira dia bisa nulungi enggak? Sedangkan dia sendiri apa? Kecemplung sumur tidak bisa keluar. Harus dipanggilkan mobil derek. Coba. Bahkan setelah itu apa? Melahirkan mati. Habis melahirkan mati. Sesembahan kok mati ini, berarti sesembahan tidak bertanggung jawab ini. Ya, para penyembahnya ditinggal mati. Nah, bukti lain lah, kemarin ada yang ditombak, mati juga. Jadi Kiai Slamet ini bermalam di tengah sawah, tidur di situ, malam-malam ditombak sama orang. Mati. Lebih sesembahan kok kalah ini. Kan aneh. Jadi seorang dai harus bisa menyodorkan kenyataan yang seperti ini kepada orang-orang kafir. Apa yang mereka sembah dari selain Allah itu gak ada apa-apanya. Kemudian yang ketiga, atau sebelumnya, ya membuat perumpamaan. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan perumpamaan tentang sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti di akhir surat Al-Hajj. Ayyuhan nas, duriba lakum matsal fastami'u. Wahai manusia, dibikin permisalan untuk kalian, maka dengarkan. Ya. Innalladzina tad'unahum min dunillahi la yahluqu dzubaban walau istama'u lah. Sesungguhnya apa yang kalian sembah dari selain Allah itu enggak bisa mencipta seekor lalat, itu enggak bisa. Meskipun mereka apa? Kumpul jadi satu. Mana yang dianggap hebat? Penguasa-penguasa yang baurekso-baurekso itu mana? Ayo kumpulin semuanya. Terus suruh membuat seekor lalat. Tidak mampu. Bahkan, untuk mengembalikan apa yang diambil oleh lalat itu pun tidak bisa. Da'ufat talibu wal matlub. Maka sangat lemah sekali. Antara yang meminta dan yang diminta. Berikan gambaran. Apa yang disembah oleh manusia dari selain Allah, itu yang paling top adalah malaikat. Apa yang disembah oleh manusia dari selain Allah, itu yang paling top adalah siapa? Malaikat. Fisiknya gede, kekuatannya dahsyat, jumlahnya banyak. Tapi ternyata, ketika Allah berbicara, semua malaikat ini pingsan. Ketakutan. Piye iki? Sesembahanmu lagi krungu suarane Allah semaput kabeh ngono disembah piye? Itu yang paling top. Terus ya kalau sesembahan di bawah malaikat tentu lebih enggak ada apa-apanya lagi gitu. Jadi ini harus bisa. Maka silakan nanti banyak sekali Al-Qur'an menceritakan tentang poin nomor 2 ini. Ini kan yang membuat jengkel orang-orang musyrikin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dianggap apa? Menjelek-jelekkan sesembahan mereka toh. Kemudian yang ketiga, hendaknya seorang dai mengajak orang kafir itu melihat kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dibandingkan dengan sesembahan mereka. Coba kita ajak orang kafir itu untuk melihat. Semua makhluk itu menunjukkan kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di surat Luqman Allah ta'ala menantang tuh. Setelah Allah sebutkan beberapa ciptaan yang makhluk, maka Allah katakan hadza khalqullah fa aruni madza khalaqal ladzina min duni. Ini semua ciptaan Allah, sekarang tunjukkan mana ciptaan sesembahan selain Allah ta'ala. Mana hasil karya Kiai Slamet? Mana hasil karya Nyi Roro Kidul? Mana hasil karya yang bau reksa perempatan situ? Nah, mana hasil karya penunggu Lawang Sewu? Nah, mana? Tidak ada mereka bisa mencipta. Sedangkan Allah, lihat. Makhluk yang besar. Langit. Langit. Luasnya pol. Dan posisinya di atas kita semua. Ada tiangnya enggak? Enggak tahu. Bandingkan dengan masjid ini. Ukurannya berapa masjid ini? Kecil lah. Tiangnya berapa? Tiang tengah aja 3. Belum lagi tiang pojok-pojoknya. Cuman segini aja tiangnya banyak. Lah Allah itu menciptakan langit. Sedemikian luas, sedemikian tinggi. Tidak ada tiangnya. Padahal ketebalan langit itu 500 tahun perjalanan. Sama dengan jarak antara bumi dengan langit. Itu tebalnya langit. Belum lagi. Kalau kita mau melihat keadaan bumi. Terus gak usah yang jauh-jauh. Ya kalau pengen ngerti kehebatan Allah, perhatikan diri kita sendiri. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di muka bumi itu ada ayat-ayat yang menunjukkan siapa Allah. Juga pada diri-diri kalian, pada badan kita itu ada ayat yang menunjukkan siapa Allah ta'ala. Cuman masalahnya kadang-kadang kita ini gak mau perhatikan. Coba. Jangan pernah memperhatikan kuku. Kuku. Kok di sini, kok di ujung. Kenapa gak di ruas tengah atau ruas bawah. Oh ini hebat loh pak. Kita gak punya kuku tuh. Siciloko pak. Ya. Alat penggaruk ketika gatal yang paling tepat. Dia kuku. Iya kan? Coba kalau misalnya kita gak punya kuku. Gimana? Tolong digarukkan. Itu kan kesulitan kita. Pernah jenengan sakit. Gak bisa gerak tangannya itu. Ketika gatal itu gimana? Minta tolong kepada yang nunggu itu kan susah. Sini. Oh enggak. Geser lagi. Oh sini. Oh kurang naik. Oh sini. Oh kenaikan. Susah kita. Kuku. Nah, kenapa? Jenengan pasti setiap Jumat ketika potong kuku itu ya orang gateke mesti. Kok rasa sakit ya? Ketika potong kuku sakit ya? Allah ciptakan kuku itu enggak punya rasa. Buh, kalau punya rasa ciloko kita ya. Karena kuku ini yang tumbuh. Maka kalau kuku ini punya rasa, itu ada dua kemungkinan. Sudah kita biarkan aja panjang. Sehingga kita juga kesulitan. Coba kalau kuku kita itu ya 10 cm gitu aja, oh sulit gitu. Tapi kalau harus potong, waduh menderita, harus dibius dulu. Karena sakit. Maka Allah ciptakan kuku itu tidak memiliki rasa. Belum lagi ya seluruh tubuh ini masya Allah. Kenapa jari-jari kita ini kok ada ruas-ruasnya? Kok gak dibikin lurus saja? Pernah perhatikan badan kita. Kenapa telapak tangan dan telapak kaki gak ada rambutnya? Ya. Yang lain kan ada rambutnya. Kenapa khusus ini gak ada rambutnya? Itu ayat. Kalau kita mau teliti hikmahnya luar biasa. Gigi. Gigi ternyata model yang macam-macam. Ada gigi yang datar, ya, lebar, geraham. ada gigi yang lancip. Karena fungsinya beda-beda. Ini untuk menghancurkan, ini depan untuk motong. Wah, kita kan kalau misalnya enggak punya geram kan kesulitan kita makan. Ngunyah di depan tuh ngunyah di depan itu ye. Ya enggak mantep lah. Ya, atau ketika kita kehilangan gigi depan ini gimana? Ya, mau makan daging itu motongnya piye? Enggak iso. Jangan kan motong daging, motong sayur aja enggak bisa gitu. Kesulitan. Hikmah. Allah susun gigi itu Masya Allah luar biasa. Belum lagi anggota tubuh yang lain. Nah kalau pengen ngerti kehebatan ciptaan Allah, silahkan dibuka buku Miftah dari Sa'adah. Ya, yang saya punya di jilid kedua ya. Karena terbit dalam 3 jilid. Jilid kedua itu berisi tentang penciptaan-penciptaan itu. IPA yang paling top itu ya di situ kalau belajar IPA ya. Jadi belajar ilmu pengetahuan alam yang bisa mengantarkan keimanan kepada Allah yang luar biasa. Ya, subhanallah. Ya. Kemudian yang setelah kita kenalkan kehebatan ciptaan Allah, bandingkan. Ayo, sesembahanmu iso nyipta op. Enggak bisa apa. Sebab mereka itu makhluk kok. Ya kan? Sesembahan yang mereka sembah selain Allah kan makhluk. Bagaimana bisa mencipta? Nah, kemudian yang keempat. Ya, gunakan metode motivasi dan ancaman. Terhib. Kita dorong mereka, orang-orang kafir itu. Untuk masuk Islam. Nanti kalau kamu masuk Islam, insya Allah semua dosamu hilang. Karena Islam itu menghapus semua kesalahan yang ada sebelumnya. Kamu kalau masuk Islam, kondisimu seperti bayi yang baru lahir. Jadi kamu gak usah khawatir tentang dosa-dosamu yang masa lalu. Tapi kalau kamu tetap ngeyel di atas kekafiran, neraka kamu. Kamu ngerti neraka itu kayak apa? Ceritakan. Nah. Ini caranya. Motivasi dan ancaman. Kemudian, yang kelima yaitu apa? Seorang da'i harus memahami kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran tentang bagaimana para nabi dan rasul mendakwai kaumnya yang kafir. Ingat kan kisah bagaimana Ibrahim alaihissalam mendebat penguasa yang dolim. Ketika ditanya, siapa sesembahanmu wahai Ibrahim? Sesembahanku yang menghidupkan dan mematikan. Aku pun juga bisa menghidupkan dan mematikan. Bawa ke sini pengawal. 2 tahanan. Bunuh. 1 dibunuh. Satunya bebaskan. No, nih. Aku juga bisa menghidupkan, aku juga bisa mematikan orang. Oh gitu. Sesembahanku adalah yang mendatangkan matahari dari timur dan menenggelamkan di sebelah barat. Silakan dibalik kalau mampu. Silakan dibalik. Fabuhital ladzi kafar. Terbungkam mulut orang kafir. Tidak bisa apa-apa. Ini metode-metode seperti ini yang harus kita perhatikan. Ngapain kamu ngirim sesaji ke perempatan? Ngapain kamu nyembelih kurban untuk yang barokso ini? Mereka tuh tidak ada apa-apanya kok. Jadi yang jelas seorang dai harus mengetahui perbedaan antara orang muslim dan non-muslim. Masing-masing memiliki apa? Cara dan metode berdakwah yang berbeda. Tidak sama. Dan perbedaannya itu jauh ya, karena tadi kalau seorang kafir dakwah pertama itu harus mengajak masuk Islam dulu kan begitu. Nah, ini tentu beda dengan yang sudah masuk Islam. Berbeda. Kemudian yang kedua yaitu apa? Perbedaan antara dakwah kepada orang yang bodoh dan pengikut hawa nafsu. Jemaah yang saya muliakan, kalau kita mau memperhatikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapatkan perbedaan yang sangat mencolok. Antara orang yang melakukan kesalahan karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya, dengan orang yang melakukan kesalahan karena apa? Mengikuti hawa nafsu. Itu beda sekali. Jadi sama-sama salah gitu loh. Sama-sama salah. Misalnya sama-sama melakukan riba. Tetapi yang satu ini karena gak ngerti kalau hal itu masuk kategori riba. Sedangkan yang satunya apa? Dia sudah ngerti, cuman dia ngeyel, tetap melakukan riba. Maka jelas ini hal yang tidak sama. Maka di dalam mendakwainya pun juga tidak sama. Maka perhatikan bagaimana salaf mereka mengajari, mendidik dengan lemah lembut orang-orang yang jahil, orang-orang yang belum tahu. Tetapi terhadap orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, ya, sombong, maka salaf apa? Bersikap tegas. Ya, mereka menerangkan kesalahannya dan memperingatkan orang daripadanya supaya orang tidak ikut-ikutan. Ya, lihat. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Satu hari kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, kata Anas. Lihat, ini menunjukkan semangat para sahabat dalam menuntut ilmu. Duduknya bersama Rasul, ya, bukan duduk kepada ahli dunia. Duduknya bersama Rasul untuk belajar agama. Tiba-tiba datang badui. Ngerti badui? Orang pedalaman, kampung. Nah, kok orang badui ini kencing di pojok masjid? Oh, enggak punya adab ini. Datang terus kencing di pojok masjid. Maka para sahabat pun teriak-teriak. Bahkan sudah ada yang mau mukul. Maka Rasulullah la tuzrimu da'u. Sudah jangan dihardik, biarkan dia. Rasulullah. Ada orang badui kencing di masjid, justru apa? Suruh biarkan. Padahal sahabat apa? Sudah teriak-teriak. Selesai kencing, badui itu dipanggil. Kesini kamu. Satu, diberitahu. Ini masjid. Ini masjid. Ya, enggak pantas untuk dikotori seperti itu. Kamu kencing itu enggak pantas. Nah, satu, Rasulullah minta sahabat membawa seember air untuk dituangkan di bekas kencing badui itu. Apa yang terjadi? Langsung badui itu doa, Allahummarhamni wa Muhammad. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad. Jangan rahmati yang lainnya. Wah, Rasulullah, kamu kok doanya gitu? Lah iya, wong kamu yang paling baik, yang lain kan memukuli saya. Maka yang saya doakan cuma kamu aja. Yang lain kamu, ya, coba lihat. Sikap Rasulullah, kesalahannya kesalahan besar, ya kan? Gitu apa? Kenceng di masjid. Tapi karena orang ini orang jahil, gak ngerti hukum-hukum masjid, disikapi dengan lemah lembut, diajari oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian lihat ada hadis dari Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu, sama dikeluarkan oleh Muslim. Muawiyah ini juga baru masuk Islam, ikut sholat berjamaah. Terus ada yang bersin, ya. Maka Muawiyah berkata, yarhamukallah, doakan. Jadi ada yang bersin, doakan dengan keras. Padahal sedang sholat. Maka sahabat yang lain tuh ngeliatin Muawiyah. Maka Muawiyah tambah jengkel. Ada apa kamu lihat-lihat saya? Makin ngomong gitu loh. Maka sahabat yang lain mukul-mukul apa paha. Artinya memberi isyarat supaya apa? Diam. Begitu selesai sholat, Muawiyah ini deg-degan. Karena dia telah merasa apa? Membuat keributan dalam sholat. Tapi apa yang terjadi? Beliau cerita, demi Allah, aku belum pernah menemukan seorang guru yang lebih hebat, yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Tidak ada guru yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Baik sebelum atau sesudahnya. Nah, demi Allah, beliau tidak membentak aku. Tidak memukul aku. Tidak mencela aku. Tidak memarahi diriku. Beliau hanya mengatakan, Pak, inna hadis salah layasluhu fiyah syai'un min kalamin nas. Innama wa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya ini sholat. Tidak boleh dicampuri dengan ucapan-ucapan manusia. Sholat itu ya tasbih, takbir, baca Qur'an. Kenapa Rasul berbuat seperti itu? Karena Rasul tahu Muawiyah bin Hakam baru gitu loh. Belum ngerti hukum-hukum itu. Maka seorang da'i tidaknya apa? Harus melihat. Yang didakwahi itu siapa? Gitu loh. Ya. Apakah dia termasuk golongan orang yang jahil? Sehingga harus disikapi dengan lemah lembut dan diajari. Ya. Ya. Tapi golongan kedua, ya, itu orang-orang yang tadi. Ngeyel, mengikuti hawa nafsu. Ya. Maka lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika melihat seseorang sahabat memakai cincin dari emas. Sikap beliau bagaimana? Langsung diambil tuh. Diambil, dilempar. Jabil mengatakan seseorang meletakkan bara api dan neraka di jemarinya lebih baik daripada dia memakai emas. Kenapa? Karena yang dihadapi orang yang sudah tahu. Tegas Rasulullah. Ya. Ya. Juga ketika Usamah bin Zaid mencoba untuk memberikan pembelaan kepada seorang wanita yang telah melakukan pencurian yang harus potong tangan. Ya kan? Ini kan kaumnya kan malu. Ini ada seorang wanita mencuri harus potong tangan. Malu bagaimana ini? Bagaimana untuk lobby-lobby kepada Rasul supaya hukuman itu apa? Dibatalkan. Maka mereka melihat ini orang yang paling dekat adalah Usamah bin Zaid. Maka Usamah coba ngomong. Maka Rasul ngomong dengan keras. Sampai misalkan, seandainya Fatimah putriku mencuri, saya akan potong tangannya. Diterangkan kesalahannya. Diperingatkan manusia daripadanya. Ya. Rasul kan mengatakan di khutbah itu. Sebab kebinasaan orang-orang sebelum kalian itu apa? Kalau ada orang yang terhormat, punya kedudukan melakukan kesalahan, tidak ditegakkan hukuman. Tapi gilirannya orang yang lemah, ditegakkan hukuman. Begitu. Ya. Maka sekali lagi, lihat siapa yang kita hadapi. Siapa yang kita dakwah. Ya, mungkin misalnya, kita mendengar misalnya ada di antara jamaah itu mungkin apa namanya HP-nya itu ketika ada telepon itu keluar suaranya musik lagu ya. Lagu dangdut misalnya. Nah ini tentu kita lihat orang yang ini baru ikut taklim atau memang sudah lama. Gitu loh. Lah nek lagi melu taklim teko pisan ning barokah. Misalnya. Boleh telepon lu, wah terus keluar banter untuk dangdut pas salat pisan. Langsung haram ngerti tak haram, ha? Kira-kira gimana? Sesuk ra teko. Langsung mulih. Pergi. Mestinya apa? Kita sikapi dengan lemah lembut, kita ajari. Mas, kalau sholat kuwi apike HP ini dipateni. Minimal di silent. Nek HP ini jenengan API di silent. Ning nek HP ini jadul dipateni. Sebab apa? Ngulur nek ngene lho, nek pas sholat terus muni kan ganggu kabeh. Nah, gitu kan? Oh iya, dia bisa nerima. Kalau langsung keras kasar, ada mas. Jadi ada seorang yang sampai sekarang itu futur. Padahal dulu orangnya semangatnya luar biasa. Lalu taklim itu kebetulan beliau punya armada bus telung perapatan itu loh pak. Dibawa tetangga-tetangganya gitu, sak kampung. Kadang bawa dua bus untuk datang aja. Sekarang ini tidak ada, hilang. Terang, hanya gara-gara salah negur dalam penggunaan HP. Ya, salah negur dalam penggunaan. Nah, kecuali kalau memang sudah ditegur berulang kali, diingatkan dan ngeyel, ya oke lah, kita agak tegas. Dan tentunya juga dilihat, kalau orang itu ditegur di hadapan umum nanti ya lari ya, diajak berdua. Supaya dia tidak malu. Ya. Banyak. Kadang ada juga, apa namanya, kadang kita taklim, terus, kan ada yang rekam juga. Kan kadang-kadang sensitif mic-nya ini. Sehingga ketika ada sinyal masuk itu, bunyi itu loh pak. Kan juga ganggu itu. Tapi ini juga kita harus lihat, siapa ini? HP-nya sopo ini. Jangan tiba-tiba, wah siapa yang ganggu. Ya wes, musuhan kita. Dilihat, ini siapa? Oh, ini orang baru taklim, saking semangatnya tuh pengen ngerekam ya. Ternyata memang ganggu, maka di sini ya harus dengan lemah lembut kita apa? Kita ajari dia. Itu caranya. Ya. Jadi yang kita hadapi itu beda-beda. Ada yang tukang ngeyel, ada yang karena tidak tahu. Jadi sama-sama. Ya. Ya. Karena ya agama kita itu dibangun di atas dua ya. yaitu pembentukan landasan dan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah apa? Penjelasan dan peringatan. Maka nanti termasuk di dalam mensikapi orang-orang yang menyimpang. Anggaplah menyikapi ahlul bid'ah. Itu kita juga beda antara orang yang melakukan bid'ah, sekedar melakukan bid'ah untuk dirinya sendiri, dengan orang yang mendakwahkan bid'ah, ngajak orang lain kepada kebid'ah. Maka ini sikapnya juga beda. Jadi masing-masing orang ada sikap yang khusus. Ya. Sama-sama keliru. Ya, kalau asalnya dia seorang ahlussunnah. Ya, sedangkan yang satunya adalah apa? Dia memang pengikut hawa nafsu, maka sikap kita pun juga berbeda di dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan. Ya. Maka tadi silakan lihat ya sikap-sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam menghadapi kesalahan-kesalahan orang. Ya. Ada kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika apa namanya ditarik oleh seorang badui ya, selendang yang sampai membekas di leher pun Rasulullah juga ya, memaklumi karena apa ya, ini orang nggak ngerti adab. Maka tapi mungkin masih lanjut masih semangat atau kita cukupkan dulu ya, cukup dulu ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Insyaallah nanti kita di pertemuan pagi akan membahas tentang perbedaan dakwah antara kepada penguasa dan kepada rakyat. Nah, insyaallah. Subhanallah alhamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.